إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah al-usul min ilmi al-usul karya Syekh Muhammad Ibn Salah al-Uthaymin rahimallahu ta'ala. Di pertemuan yang lewat telah kita bahas al-am wal-umum, dan tentu kebalikan dari al-am adalah al-khas. Al-am adalah lafad, al-am adalah lafad, al-khas juga lafad. Al-umum adalah kandungan al-am, sedangkan kandungan dari al-khas tentu al-khusus. Al-khas ta'rifu pengertiannya. Al-khas lughatan dalam bahasa Arab adalah did, kebalikan dari al-am. Dan al-am ini tentu lafaz. Al-khas juga lafaz. Lafaz ya, kebalikan dari lafaz. Wastilahan, dan secara istilah, dia adalah lafaz ad-dal yang menunjukkan alam mahsurin, sesuatu yang terbatas. Terbatas itu boleh jadi bisarsin, hanya berlaku pada person tertentu, terbatas pada person tertentu, atau terbatas pada bilangan tertentu. Terbatas pada person tertentu contohnya ka asma'il a'lam, semacam isim alam. Maka Zaid ya cuma berlaku untuk Zaid, khusus untuk Zaid. Wal isyara atau isim isyara, ketika isyarat ditujukan kepada Ahmad ya, yaitu khusus untuk Ahmad. Maka seperti isim alam, kemudian isim isyara, kemudian bilangan. Maka tentang definisi al-khas, alam mahsurin, dia menunjukkan pada sesuatu yang terbatas. Maka tidak termasuk al-khas adalah al-am. Kemudian at-takhsis. Takhsis dalam bahasa Arab adalah diddu ta'mim. Adalah kebalikan dari at-ta'mim. Secara istilah adalah ikhraju ba'di afradil am, mengeluarkan sebagian anggota umum, anggota dari lafaz yang cakupannya umum. Sebelumnya, sebenarnya kalau kita perhatikan, al-khas dengan at-takhsis itu tidak memiliki hubungan. Al-khas dengan at-takhsis itu tidak berhubungan. Karena yang namanya takhsis itu membicarakan al-am yang mengalami pengkerucutan. Sehingga kalau mau dimasukkan, sebenarnya pembahasan takhsis itu di bab al-am. Karena takhsis itu membicarakan tentang kondisi dari al-am, di mana ada lafaz yang umum namun kemudian mengalami pengkerucutan dan penyempitan. kalau mau, maka letaknya yang tepat, ya dia masih sambungan takhsis itu, sambungan dari pembahasan al-am. Oleh karena itu definisinya adalah ikhraj ba'di afradil am, dan meletakkannya di bab al-khas sebenarnya adalah meletakkannya di satu posisi yang tidak berhubungan. Nah, maka takhsis ini adalah pembahasan yang sangat penting, bagian dari pembahasan tentang masalah lafaz am. Ini, karena al-am itu memiliki lafaz yang am, yang luas cakupannya itu memiliki tiga macam. Ada tiga macam. Yang pertama adalah al-am baqiya ala umumiyatihi. Lafaz yang am yang dia tetap bertahan dalam keadaannya sebagai lafaz yang am. Semisal firman Allah Ta'ala, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah semua yang di langit dan semua yang di bumi. Wallahu khaliqu kulli syai, dan Allah adalah pencipta segala sesuatu. Semuanya adalah al-am baqiya ala umumiyatihi. Lafaz am yang tetap bertahan dalam statusnya sebagai sesuatu yang am. Kemudian yang kedua ada al-am urida bihi al-khususu. Lafadznya am, namun sejak awal yang dimaksudkan dan diinginkan dengannya adalah sesuatu yang bersifat khusus. Sesuatu yang bersifat khusus. Sejak awal yang dimaksudkan oleh penutur adalah sesuatu yang bersifat khusus. Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Walillahi, dan hak Allah 'alan nasi, kewajiban manusia, hijjul bait, berhaji ke Ka'bah. An-nas di sini lafaznya umum. Namun sejak awal bayi tidak termasuk di dalamnya. Yang dimaksudkan dengan manusia di situ baligh, dan berakal. Bayi tidak masuk di dalamnya. Orang gila tidak masuk di dalamnya sejak awal. Maka meskipun di situ walillahi ala nasi, meskipun ala nasi atas seluruh manusia, maka manusia yang dimaksudkan bukan semua manusia. Manusia yang dimaksudkan adalah manusia tertentu. Bayi tidak masuk di dalamnya. Kanak-kanak tidak termasuk di dalamnya. Orang gila tidak termasuk di dalamnya. Ya, maka ini teksnya am, namun sejak awal itu tidak ada keinginan dari penutur untuk memaksudkannya dengan maksud yang bersifat umum. Sejak awal maksudnya itu khusus. Ya, kemudian yang ketiga adalah al-am al-mukhassas. Al-am yang mengalami takhsis. Al-am yang mengalami takhsis. Nah, ini yang kemudian kita bahas di sini. Ya, maka secara istilah takhsis adalah mengeluarkan sebagian individu al-am, individu yang bersifat umum. maka berkenaan dengan mengeluarkan sebagian individu atau anggota am, maka adalah satu hal yang patut kita perhatikan. Disebutkannya sebagian individu al-am itu memiliki dua keadaan. Disebutkannya sebagian anggota al-am itu memiliki dua keadaan. Yang pertama adalah mencocoki hukum am. Misalnya ada kalimat tayyibi rijala wa zaidan, berilah parfum kepada semua laki-laki itu dan Zaid. Artinya berilah parfum kepada semua laki-laki dan berilah parfum kepada Zaid. Maka ini disebutkan Zaid, dan Zaid adalah bagian dari laki-laki. Dan Zaid mendapatkan hukum yaitu diberi parfum sama dengan ar-rijal. Maka jika disebutkan anggota, sebagian anggota al-am dengan hukum yang sama dengan hukum al-am, maka ini bukan takhsis. Contoh yang lain, misalnya kalimat, contoh lain yang bersifat bebas, beri hadiah kepada semua siswa itu dan berilah hadiah kepada Zaid. Dan Zaid adalah termasuk siswa. Maka di sini disebutkan sebagian anggota umum. Kalimat umumnya semua siswa. Beri hadiah kepada semua siswa dan berilah hadiah kepada Zaid. Dan Zaid adalah siswa. Maka ini bukan takhsis. Karena hukumnya, hukum sebagian anggota umum sama dengan hukum umum. Namun ini adalah pengistimewaan sebagian anggota umum dalam penyebutan, karena berarti dia disebut dua kali. Berikan hadiah kepada semua siswa, masuk di dalamnya Zaid. Berikan hadiah kepada Zaid dan berikan hadiah kepada Zaid, maka Zaid disebut dua kali. Dan makna kalimat ini bukan berarti yang diberi hadiah cuma Zaid saja tanpa siswa-siswa yang lain. Contoh ayat Al-Qur'annya misalnya tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaika, semua malaikat turun, waruhu fiha, dan malaikat Jibril. Maka artinya apa? Jibril juga turun. Semua malaikat turun dan Jibril juga turun. Maka ini bukanlah pengkhususan yang turun hanya Jibril saja tanpa malaikat-malaikat yang lain. Namun Jibril disebutkan sebanyak dua kali. Maka ini pengistimewaan terhadap Jibril. Kemudian disebutkan sebagian individu umum dengan hukum yang berbeda dengan hukum umum. Disebutkan anggota, sebagian anggota umum dengan hukum yang menyelisih hukum umum. Contohnya di sini tayyibi rijala ila zaidan li annahum muhrimun. maka berikanlah parfum kepada semua laki-laki tersebut kecuali Zaid karena dia dalam kondisi ihram. Maka di sini disebut Zaid, disebutkan Zaid, dan Zaid adalah sebagian individu umum. Karena Zaid bagian dari rijal. Namun hukum untuk Zaid berbeda dengan hukum umum. Hukum umum yaitu ar-rijal, berikan dia parfum. Hukum untuk Zaid tidak diberi parfum. Nah ini namanya takhsis. Atau pengecualian, atau pengkucutan. Semula luas, semua laki-laki tersebut ya, yang dimaksudkan diberi parfum, kemudian ada pengistimewaan, pengkhususan untuk sebagian anggotanya dengan tidak diberi parfum. Misalnya, berilah hadiah kepada semua siswa kecuali Zaid, li'annahu yaghibu katsiran, karena dia absennya, sering absen. Maka Zaid disebut dengan hukum yang berbeda dengan hukum umum. Hukum umum, semua siswa diberi hadiah. Hukum khusus untuk Zaid tidak diberi hadiah. Ya, maka di sini terjadi yang namanya takhsis. Terjadi pengkucutan. Ya, terjadi pengkhususan untuk sebagian anggota umum. Innal insana lafi khusrin, semua manusia itu dalam kerugian. Itu hukum umumnya. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, dan bla bla bla sampai akhir ayat. Maka dia dikecualikan dari hukum umum, yaitu hukum umumnya dalam kerugian. Untuk mereka-mereka ini tidak merugi, maka dia punya hukum yang berbeda dengan hukum umum. Nah, ini namanya takhsis. Nah, oleh karena itu di definisi takhsis disebutkan ikhraj, mengeluarkan. Kata-kata mengeluarkan ini untuk menunjukkan bahwasannya kondisi yang pertama itu bukan takhsis. Kondisi yang pertama itu bukan takhsis. Takhsis itu cuma dalam kondisi kedua. Syarat takhsis ada yang namanya al-ikhraj, ada yang namanya mengeluarkan. Kalau sama, ya berarti tidak ada yang dikeluarkan. Untuk disebut takhsis harus ada yang dikeluarkan. Ya, maka definisinya mengatakan ikhraj untuk mengisyaratkan bahasanya takhsis itu tidak berlaku untuk kondisi yang pertama. Non takhsis itu hanya berlaku untuk kondisi yang kedua. Manakala sebagian anggota umum mendapatkan hukum yang berbeda dengan hukum umum. Kemudian yang dikeluarkan adalah ba'di, sebagian. Sebagian saja, bukan semua. Karena jika yang dikeluarkan dari hukum umum itu ternyata semua anggotanya, maka yang terjadi bukan lagi takhsis, namun yang terjadi adalah nasakh, penghapusan hukum. Misalnya dulunya janganlah kalian semua ziarah kubur, setelah itu silahkan kalian semua ziarah kubur. Maka di sini tidak terjadi takhsis, namun terjadi nasakh, penghapusan. Tidak berlaku hukum yang lama. Ya, hukum yang lama tidak berlaku. Maka dalam takhsis, maka takhsis itu hanya mengeluarkan sebagian saja. Takhsis itu hanya mengeluarkan sebagian saja. Ya, maka itu makna atau maksud dibalik kata-kata ikhraj dan maksud dibalik kata-kata ba'di. Afradil am artinya anggota umum, anggota yang termasuk dalam lafaz umum. Wal mukhasis dan mukhasis dengan shadnya di kasrah adalah pelaku takhsis. Dan pada dasarnya mukhasis yang asli adalah asyari, adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun wayutlaqu ala dalil, namun digunakan istilah mukhasis, wayutlaq dan digunakan istilah mukhasis ala dalil dalam pengertian dalil. Alladhi hasala bitakhsis, yang menjadi alat terjadinya takhsis. Dan dalil takhsis itu ada dua macam, ada yang muttasil dan ada yang munfasil. Muttasil artinya adalah dalil yang la yastaqilu binafsihi, yang tidak berdiri sendiri namun tergabung dengan yang lain. Munfasil adalah dalil yang berdiri sendiri dan tidak tergabung dengan yang lain. Di antara mukhasis muttasil adalah istisna. Istisna dalam bahasa Arab minatsanyi, yang man asalnya adalah menekuk, raddu badu syai' ila ba'dihi, mengembalikan sebagian pada yang lain, menekuk. Sanyu rijl itu menekuk kaki, maka sebagian kaki dikembalikan kepada yang lain, artinya tertekuk. Kasanyi al-habli, semacam menekuk tali, sebagian yang dikembalikan pada sebagian yang lain. Secara istilah, mengeluarkan sebagian anggota am dengan menggunakan illah atau salah satu saudaranya. Semacam firman Allah Ta'ala, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, tawasau bil haq dan tawasau bis sabr. Maka di sini syarat untuk disebut istisna dengan illa, maka tidak termasuk istisna at-taksis dengan menggunakan syarat atau yang lain. Kemudian syurutul istisna, syarat istisna. Pembahasan ini sebenarnya bukan pembahasan dan bukan kewenangan ilmu usul fikih. Syurutul istisna yang disampaikan di sini itu sebenarnya bukan pembahasan ilmu usul fikih. Pembahasan ilmu usul fikih selesai sampai tadi, sampai yang terakhir tadi kita baca. Syurutul istisna di sini itu pembahasan fikih. Ini pelajaran fikih dan bukan pelajaran usul fikih. Karena kalau dalam usul fikih itu untuk membaca dalil. Maka tidak perlu syarat-syarat istisna. Ya sudah kita terima jadi, ini ada ayat ini, kemudian di situ ada titik-titik ilah, ya sudah selesai. Oh, di sini terjadi takhsis mutasil, gitu aja. Karena tugasnya usul fikih membaca dalil. Maka usul fikih, kalau Anda membuat istisna harus begini-begini, ya, enggak perlu. Karena kita mau membaca dalil. Enggak perlu kemudian syurutul istisna, syarat supaya istisna yang Anda lakukan sah. Kita mau membaca dalil, ilmu usul fikih itu mau membaca dalil. Sehingga syurutul istisna ini bukan pelajaran usul fikih. Ini pelajaran fikih. Ini pelajaran fikih yang dimasukkan di pelajaran fikih yang dimasukkan dalam ilmu usul fikih mimbabil istitrat. Artinya ya sekalianlah sudah nyinggung, maka ya bablas sedikit. Itu. Namun ini bukan pelajaran ilmu usul fikih. Karena ini pelajaran tentang berkenaan dengan masalah, kalau di bab fikih ada pembahasan tentang masalah iqrar. Ada bab masalah mengaku, ya betul saya mengakui kalau saya punya utang pada Anda sekian. Saya punya utang kepada Anda 500 ribu. Kecuali 100 ribu. Nah, maka di sini mukallaf membuat istisna dalam iqrarnya. Mukallaf membuat istisna dalam iqrarnya. Nah, supaya iqrarnya itu sah, maka ada aturan mainnya. Misalnya harus bersambung langsung. Enggak boleh. Misalnya saya mengakui bahasanya saya punya utang kepada Anda sebanyak 500 ribu. Setelah setengah jam baru mengatakan, setelah ngobrol macam-macam, kecuali 100 ribu. Maka secara fikih ya, kewajiban dia adalah membayar 500 ribu. Karena istisnanya tidak sah. Nah, maka ketika orang mau membuat teks-teks ikrar dan teks ikrarnya itu menggunakan istisna, nah dia harus perhatian dengan syarat-syarat istisna di sini. Adapun orang yang mau mentelaah dalil Quran dan hadis, ya, maka tidak perlu baginya syurutul istisna. Karena kita sudah terima paket jadi, ini ada hadis di teksnya begini-begini bla bla bla, depannya kalimat umum, kemudian belakangnya illa titik-titik, ya sudah. Kita cuma menegaskan, cuma menunjuk ini di sini terjadi takhsis mutasil. Oleh karena itu maka nanti kita lihat syurutul istisna itu contohnya adalah tidak ada contoh dari dalil, karena ini memang bukan pembahasan usul fikih. Contohnya adalah perkataan orang. Nah, kalau itu perkataan orang, itu berarti bahasan fikih. Nah, karena pembahasan fikih itu af'alul mukallaf. Sasaran bahasan usul fikih adillah, dalil. Maka sasarannya beda. Kalau ada di pelajaran usul fikih pembahasan tentang fi'lul mukallaf, nah ini pembahasan fikih yang masuk dalam ilmu usul fikih. Nah, kita lihat syurutul istisna, syarat sahnya istisna. Untuk disyaratkan untuk sahnya istisna sejumlah syarat berikut ini. Yang pertama adalah bersambung dengan mustasna minhu. Bersambung secara hakiki atau hukmi. Hukmi itu terjemah bebasnya dianggap bersambung. Itu hukmi namanya, dianggap bersambung. Riil bersambung atau ya riilnya sebenarnya tidak sambung namun dianggap bersambung. Maka mutasil yang hakiki adalah al-mubasir yang bersentuhan langsung, bergandeng langsung dengan mustasna minhu, di mana tidak terpisah keduanya dengan satupun pemisah. Sedangkan dianggap bersambung adalah yang ada pemisah di antaranya dengan mustasna minhu dengan satu pemisah, non pemisah tersebut tidak mungkin dicegah semacam batuk dan bersin. Saya mengakui kalau punya utang kepada Anda sebesar 500.000, kemudian bersin dulu. Nah, kemudian mengatakan kecuali 100.000, itu tetap bersambung. Karena tidak mungkin bersinnya ditahan. Jika bisa berhasil ditahan, itu pun penderitaan. Maka dia teranggap tersambung. Jika ada pemisah di antara keduanya dengan satu pemisah yang mungkin untuk dicegah atau dipisah dengan diam, maka istisnanya tidak sah. Contohnya adalah ucapan, semua budakku merdeka, kemudian diam lama, atau ngobrol dengan perkataan yang lain, setelah itu baru bikin istisna kecuali Sa'id. Maka istisna ini tidak sah, sehingga secara fikih, bukan secara usul fikih, secara fikih yu'taq al-jami'u, semuanya jadi merdeka. Wakil, dan ada pendapat yang lain yang mengatakan istisna sah meskipun ada diam atau ada jeda jika perkataannya masih nyambung menjadi satu. Tidak ngobrol dengan topik dan tema yang lain. Dasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari penaklukan kota Mekah, sesungguhnya negeri ini Allah haramkan pada hari Allah ciptakan langit dan bumi. Maka tidak dipotong durinya dan tidak dicabut rumputnya. Lantas paman Nabi Al-Abbas mengatakan, wahai Rasulullah, kecuali rumput idkhir. Fa'innahu liqainihim babuyutihim, karena itu, karena rumput idkhir itu satu hal yang diperlukan untuk kain dan rumah mereka. Al-kain maknanya al-hadad, tukang pandai besi. Maka itu satu hal yang diperlukan oleh para tukang pandai besi di kota Mekah. Mereka perlu mencabut rumput idkhir untuk membuat perapian atau semacam itu yang difungsikan dalam kegiatan pandai besi. Maka hadis ini menunjukkan adanya profesi pandai besi ya, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk rumah-rumah mereka. Ini satu hal yang diperlukan untuk rumah-rumah mereka. Kemudian Nabi mengatakan ila idkhir, kecuali jika demikian, kecuali rumput idkhir. Nah, apa yang diperlukan untuk rumah? Ya, rumah untuk ya, maka mereka teknologi sederhana berkenaan dengan rumah di masa silam adalah tepatnya untuk atap rumah. Maka atap rumah itu sekedar pelepah-pelepah kurma ditumpuk untuk bikin atap rumah. Ini ada pelepah-pelepah kurma ditumpuk. Nah, supaya kemudian rumah itu teduh, nih beratap. Setelah kemudian ini tumpuan ini di setelah kemudian tumpuan pelepah-pelepah kurma tadi, kemudian dikasih rumput. Setelah dikasih rumput, baru kemudian ditambah dengan lumpur. lumpur, nanti lumpurnya mengering, jadilah itu atap peneduh rumah mereka. Maka rumput itu vital untuk keperluan rumah. Karena seandainya tanpa rumput, ini pelepah-pelepah kurma ditumpuk, habis itu kemudian dikasih lumpur, apa yang terjadi? Maka netes semua. Maka kemudian atap peneduh rumah tidak jadi. Dan ketika dilapisi rumput terlebih dahulu, habis itu baru kemudian dikasih ini, maka akan jadi maka peneduh rumah tadi akan jadi. Itu atap, teknologi atap di masa Nabi. Kalau nenek moyang kita dulu ya cuma ya sama bahannya, ya dari kelapa atau dari apa, dan dianyam ya itu kemudian jadi atap rumah. Namun itu rentan terbakar musim panas yang sangat panas. Ya, itu malah terbakar, rumahnya kebakar. Nah, kalau pakai teknologinya orang Arab tadi, meskipun mereka di musim panas yang sangat panas, tidak kebakar. Tidak terbakar, paling-paling ya tanah yang sudah mengeras tadi ya mungkin pecah-pecah, ya. Tidak sampai terbakar. Nah, maka kemudian Nabi memberikan istisna. Maka dari sini kemudian dikatakan sah istisna meskipun ada fasil jeda jika masih perkataannya masih satu tema, belum keluar pada pembahasan yang lain. Wa hadzal qaul, dan pendapat ini arjah lebih kuat dengan dalil hadis ini. Kemudian yang kedua, ala yakuna mustasna, syarat yang kedua yang dikecualikan aksar, tidak boleh yang dikecualikan lebih banyak dari separuh dari yang mustasna minhu. Setelah illa itu tidak boleh lebih banyak daripada anggota sebelum illa. Maka seandainya ada orang yang mengatakan di bab ikrar, kalau tadi contoh yang disampaikan babnya bab al-itaq, bab memerdekakan budak, dan itu bab fikih. Contoh yang dibawakan di sini adalah di bab al-ikrar, sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal. Seorang mengatakan lahu alayya asratu darahima, saya punya utang kepadanya, lahu hak dia. Lahu hak dia, alaiya kewajiban saya. Hak dia yang menjadi kewajiban saya, artinya saya punya utang. Lahu alaiya asratu darahim, itu terjemah bahasa Indonesianya panjang. Ini saya mengakui kalau saya punya utang 10 dirham kepadanya. Ila sitah, kecuali 6 dirham, maka istisnanya tidak sah. Karena setelah illa ternyata jumlahnya lebih banyak daripada yang sebelum illa. Karena jadinya yang sebelum illa berapa? 4 dirham. Setelah illa 6. Nah, maka istisnanya tidak sah. Ketika istisna tidak sah, gimana dampak hukumnya secara fikih? Lazimatu al-asarah kulluha. Dia punya kewajiban untuk membayar utang sebanyak 10 dirham. Dan perlu diketahui dalam aturan fikih, bab iqrar itu tidak boleh diralat. Tidak boleh diralat. Setelah dia mengatakan tadi, saya mengakui kalau punya utang 10 dirham, kecuali 6 dirham saja. Setelah itu dia ingat pelajaran usul min ilmu usul, wah ini enggak sah. Enggak jadi. Saya punya utang 6 dirham kepada dia, itu enggak bisa. Dia kemudian enggak pakai enggak sah di sini. Bab ikrar itu enggak boleh diralat. Enggak ada ralat, ralat enggak diterima. Sekali keluar sudah. Ini enggak bisa dihapus. Itu kalau hukum fikih. Enggak tahu kalau hukum positif di tempat kita, kalau orang punya pengakuan utang kemudian meralat, sah enggak ralatnya? Kalau di fikih enggak sah. Sekali itu ditandatangani, kalau bahasa tertulis, sekali itu ditandatangani, ya sudah. Ketika itu ternyata tadi istisna yang tidak sah, ya jadinya 10. Gitu. Ketika istisna yang tidak sah, ya jadinya 10. Gak bisa kemudian, enggak. Utang saya mengakui, hanya mengakui 6 utang saya. Nah, enggak bisa. Dalam bab ikrar itu tidak boleh ada ralat. Sekali keucap ya itu sudah paten baku. Sebagaimana tidak boleh kemudian ralat ya, di bab akad nikah, bab menikahkan, menerima nikah, ijab kabul nikah, tidak boleh ralat. Saya nikahkan kamu dengan fulan. Enggak jadi. Bukan dengan fulan, namun dengan fulan. Itu enggak bisa. Enggak jadi itu enggak bisa. Harus ada proses talak terlebih dahulu. Proses ralat enggak bisa. Karena sudah terlanjur dengan fulan, padahal ya, itu yang diucapkan dan itu yang dimaksudkan. Ya, setelah itu berubah pikiran misalnya. Kemudian jadi si B itu enggak bisa diralat. Ralat enggak bisa, bisanya cerai dulu, pakai proses cerai, ya masa idah, ya, selesai masa idah, ya, nanti ya, kalau kemudian ini karena belum dikumpuli ya mungkin nanti tidak ada masa idahnya, ya, tapi pakai prosesnya proses talak, tidak bisa proses ralat karena tidak boleh ada ralat, sehingga kesalahan dalam membuat kalimat iqrar itu bahaya. Ini berdasarkan pelajaran di sini, kesalahan dalam membuat kalimat iqrar, kalimat pengakuan itu bahaya. Wakil dan ada yang mengatakan tidak disyaratkan semacam itu, maka tetap sah istisna meskipun mustasna setelah illa lebih banyak daripada separuh. Sehingga di dalam jadi kewajibannya dalam contoh di atas kecuali 4 dirham saja. Adapun jika yang dikecualikan itu semua, maka istisna tidak sah menurut dua pendapat di atas, baik yang membolehkan lebih dari separuh atau yang tidak membolehkan lebih dari separuh. Dua-duanya sepakat mengatakan tidak sah. Seandainya ada orang yang mengatakan lahu alayya asarah ila asarah, saya mengakui kalau punya utang 10 dirham kepadanya, kecuali 10. Maka dia mau mengatakan sebenarnya pinginnya maksud di hatinya mau mengatakan saya tidak punya utang padanya. Pakai bahasa yang muter-muter dulu lah. Itu jadinya malah kewajiban, punya kewajiban untuk bayar. Maka karena ini istisna yang tidak sah, karena istisna semua, saya punya kewajiban, saya punya utang kepadanya 10 dirham kecuali 10 dirham. Saya punya utang 100 ribu kecuali 100 ribu. Istisna tidak sah. Ketika istisna tidak sah, lazimatu asarah kulluha. Maka yang tidak sah itu cuma istisnanya. Lahu alaiya asarah sah. Lahu alaiya asarah itu sah. Ila asyarah itu tidak sah. Nah, karena ilah asarohnya tidak sah itu kena ya, coret, ya berarti tinggal apa? Lahu alaiya asaroh. Ya, berarti dia punya kewajiban asaroh kuluha. Punya kewajiban bayar 10 dirham kepada orang tersebut. Nah, persyaratan ini yaitu tidak boleh lebih dari separuh. Wahada satu dan syarat ini berlaku jika istisnanya adalah istisna untuk bilangan. Adapun jika istisnanya adalah istilah istisna untuk sifat, maka sah. Meskipun realitanya nanti setelah ilah itu jauh lebih banyak daripada yang sebelum ilah. Dengan catatan pakai sifat, pakai kriteria, bukan pakai angka, bukan pakai bilangan. Bahkan meskipun yang ternyata yang terkecualikan itu kharja al-kullu, ternyata semuanya terkecualikan atau mayoritas terkecualikan. Contohnya firman Allah Ta'ala kepada Iblis, sesungguhnya hamba-hambaku engkau tidak punya kuasa atas mereka kecuali orang-orang yang sesat yang mengikutimu. Dan ternyata maka ini ilamani tabaka minal ghawin, ini istisnanya pakai sifat, bukan pakai bilangan. Hasilnya ternyata pengikut Iblis dari keturunan Adam lebih dari separuh. Contoh realnya penduduk bumi 6 miliar, kaum muslimin katanya 1 miliar. 5 miliar pengikut Iblis. Maka nah, ternyata ya, jauh lebih banyak. Padahal ila manita ba'aka minal ghawi, ternyata setelah ila jumlahnya jauh lebih banyak, itu 5 miliar, sedangkan sebelum ila cuma 1 miliar. Maka istisna di sini tidak masalah. Istisna di sini tidak masalah karena ini istisnanya min sifatin. Seandainya ada mengatakan, berikanlah kepada semua orang yang ada di rumah itu kecuali orang yang kaya-kaya. Fatabayan, maka ternyata setelah dicek jelaslah bahasanya semua yang ada di rumah itu kaya semua. Maka istisnanya tetap sah. Karena istisnanya sah, maka semua orang yang di dalam rumah itu yang semua mereka kaya tidak diberi apapun. Ini contoh tadi, in khoja al kullu. Ternyata yang terkecualikan itu semua. Kalau yang contoh ayat tadi adalah in khoja al aktsaru. Nah, ini sampai di sini pembahasan tentang surutul istisna. Dan jika kita perhatikan, semuanya membahas af'alul mukallaf. Dan itu adalah ruangnya fikih dan bukan ruangnya usul fikih. Kemudian mukhasis mutasil yang kedua adalah syarat. Syarat dalam bahasa Arab maknanya adalah al-alamah, adalah tanda. Demikian pendapat sebagian ulama, namun ini adalah pendapat yang tidak tepat. Namun ini pendapat yang kurang tepat. Karena ada syartun, ro'nya disukun, jamaknya surut. Dan ada syaratun, jamaknya asyaratun. Contohnya asratu sa'ah. Nah, yang artinya, yang maknanya tanda itu adalah syaratun dengan jamak asyratun. itu tanda. Sedangkan syartun yang jamaknya adalah surutun, itu maknanya adalah Allah, secara bahasa maknanya bukan tanda namun lazim, sesuatu yang harus. Nah, wal muradu bihi huna, dan yang dimaksud dengan syarat di sini adalah mengkaitkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, ada dan tidak adanya, dengan menggunakan in syartiyah atau salah satu teman-temannya. Dan syarat itu status yang mukhasis, baik letaknya di depan ataupun letaknya di belakang. Contoh letaknya di depan adalah firman Allah Ta'ala tentang orang-orang musyrik, jika mereka bertobat, menegakkan sholat dan membayar zakat, maka biarkan jalan mereka, biarkan mereka pergi kemana mereka suka. Maka ini mukhasis. Meskipun innya di depan, ini mukhasis, mengkhususkan. Contohnya mukhasisnya atau innya di belakang. Waladina yabtaghuna alkitaba, dan orang-orang yang meminta atau mencari transaksi alkitab. Jadi maksud dengan transaksi Alkitab dalam bahasa Al-Quran adalah yang biasa di buku-buku fikih disebut dengan sebutan kitabah. Ya, kitabah dalam bahasa fikih itu berkenaan dengan budak yang ingin merdeka. Nanti budaknya, budak yang mengadakan akdul kitabah dengan tuannya, namanya menjadi budak mukatab. Muka tabun itu adalah budak yang telah melakukan transaksi alkitabah, yang dalam bahasa Al-Quran transaksi alkitab. Ya, budak mukatab adalah budak yang telah bersepakat dengan tuannya, jika kamu bisa bayar sekian, kamu merdeka. Silahkan kamu cari duit dan bantuan, terserah dari mana, yang penting saya terima bersih sekian, kamu bisa kasih itu, kamu merdeka. Maka budak-budak yang meminta dan mencari transaksi kitabah mimma malakat aymanukum, yang ini diajukan oleh budak-budak yang kalian miliki, maka Allah katakan fakatibuhum, terimalah permintaan mereka. Maka jika ada budak yang mengajukan akdul kitabah, Allah perintahkan untuk di ACC. Allah perintahkan ketika ada budak mengajukan akdul kitabah kepada tuannya, maka Allah perintahkan untuk di ACC dengan syarat in alimtum fihim khairan. Jika kalian mengetahui ada kebaikan pada mereka dengan merdeka. Kebaikan di sini mencakup dua hal. Yang pertama adalah kebaikan agama. Dia akan jadi manusia merdeka yang baik. Namun kalau malah dimerdekakan, nanti dia akan jadi manusia merdeka yang bejat, tidak boleh diterima. Pengajuannya tidak boleh di-ACC. Karena ketika orang itu berpotensial untuk jadi orang yang bejat, orang yang fasik, ahli maksiat, maka ketika dia statusnya budak, peluang dia untuk bermaksiat bisa lebih dibatasi dibandingkan kalau dia sudah terlanjur merdeka. Maka ketika seorang itu punya budak, yang budaknya itu cenderung maksiat, wah, tinggal dikasih kerjaan yang tidak pernah selesai. Habis ini, kemudian itu, habis itu, sampai malam, itu tinggal capeknya tidur, selesai. Gak jadi maksiat. Dia budak dan dia pengen mabuk-mabukan, sudah. Ya, gimana cara supaya dia gak mabuk? Pagi proyek ini, siang proyek itu, sore ini, malam masih lembur, nanti selesai jam 10. Nah, jam 10 sudah, tepar, kan? Sudah tidak ada punya tenaga, mau mabuk ya, sudah mau mendem ya, sudah tidak ada ini, sudah tidak kepikiran, sudah capek sekali, ada. Besok paginya, besok digitukan terus kan, enggak sempat untuk berbuat maksiat. Nah, kalau dia merdeka, bahaya. Ya, maka khairan di sini mencakup khairan dari sisi agama. Kemudian yang kedua, khairan di sini adalah mencakup aspek yang kedua, yaitu khairan dari sisi duniawi. Khairan dari sisi duniawi itu artinya dia adalah orang yang bisa menghidupi dirinya jika merdeka. Nah, kalau ketika dia itu dimerdekakan, pengajuan transaksi kitabahnya dituruti, dia itu bingung gimana caranya hidup, maka orang semacam ini enggak cocok jadi orang merdeka. Cocoknya jadi budak. Cocoknya jadi budak. Kalau dia kemudian merdeka, lepas dari tuannya, ya sana pergi, sudah selesai. Kemudian bayar, lunas, sana pergi. Wah, ini gimana caranya makan ya? Nah, dia bingung. Saya itu harus ngapain? Gimana saya cara supaya punya duit? Ini saya harus ngapa ya? Nah, bingung dia, mikir sendiri. Nah, setelah ketika merdeka, mikir sendiri. Hasilnya tidak bisa mikir. Nah, itu gak cocok merdeka. Budak aja kamu. Karena ada kalau dia udah jadi budak, kan tinggal tanya sama bosnya, tuan, saya kerja apa? Ya udah kamu gini. Udah selesai. Udah selesai tuan. Lalu apa yang dilakukan? Ya itu, gini. Kalau kemudian dia merdeka, dia tengok-tengok, bingung gimana cara makan, gimana cari duit. Nah, ini gak cocok jadi orang merdeka. Harus jadi orang yang terikat. Nah, ini gak bisa kemudian. Ini gak cocok. Orang yang bingung kalau kemudian tolah-tolah, ini gak, saya gimana harus kerja, saya harus ngapain dan sebagainya. Nah, itu gak cocok untuk wira swasta. Dia karyawan cocoknya. Ya, karyawan kan mirip-mirip setengah-setengah budak gitu ya. Kerjaanmu ini. Tinggal terima pakai jadi ya. Pokoknya yang melakukan ini sesuai dengan petunjuk. Nah, udah selesai. Kalau wira swasta, wah, saya harus ngapain ya? Nah, saya perlu berbuat apa? Nah, apa yang harus saya lakukan? Langkah pertama apa? Langkah kedua apa? Langkah pertama ada, langkah kedua enggak tahu. Susah. Cocoknya jadi budak. Maka dan perlu diketahui bahwasanya Islam tidak menghapus perbudakan. Namun Islam memberikan banyak aturan-aturan yang menyebabkan budak itu bisa merdeka. Jika ada orang yang bertanya, dan ini di antara aturan Islam yang digugat oleh orang-orang liberal, sekuler, karena tidak menghapus perbudakan. Ya. Maka di antara jawabannya kita katakan, kenapa Islam? Di antara hikmahnya kita katakan, kenapa Islam tidak menghapus perbudakan? Karena tidak semua orang itu cocok untuk jadi orang merdeka. Banyak yang cocoknya itu jadi budak. Itu banyak itu. Wong yang sudah merdeka saja ingin diperbudak. Kan? Bingung saya kalau merdeka, saya ingin diperbudak sajalah. Nah, itu kan banyak orang demikian. Ya, jadi di antara hikmah Islam yang sangat luar biasa yang tidak dipahami kecuali oleh orang-orang yang beriman, Islam tidak menghapus perbudakan. Karena ada orang yang, dan banyak orang yang tidak bisa hidup merdeka. Cocoknya hidup dalam bingkai, dalam frame perbudakan. Ya, boleh jadi perbudakan ya, kemudian perbudakan dalam bentuk-bentuk perbudakan atau ya, semi perbudakan. Ya. Tidak sedikit di tempat kita ada orang yang ada orang yang statusnya kalau orang Jawa bisa derek siapa. Dan itu sampai turun-temurun. Mbahnya ya ikut itu. Ya, dari muda sampai tua sampai punya anak sampai mati itu ikut. Itu nanti anaknya juga cuma meneruskan. Nah, ikut itu, ya, cucunya nanti juga cuma nuruskan. Itu banyak manusia-manusia semacam itu. Ya, dan itu kan ya bahasa bebasnya ya nyaman untuk diperbudak, kan? Ya, nyaman untuk diperbudak. Dia pokoknya dah daerah itu ya, dengan pekerjaan-pekerjaan kasar ya, seadanya. Tuannya pas kemudian kaya ya nanti duitnya banyak, tuannya pas lagi kantongnya kering ya kemudian gajinya turun. Dia nyaman-nyaman saja, enjoy-enjoy saja daripada mikir yang ruwet-ruwet. Nah, mikir yang ruwet banyak semacam itu atau minimal enggak sedikit. Nah, ini kan orang-orang yang ya bahasa kasarnya mentalnya mental budak. Nah, kalau budak di perbudakan dihapus kan kasihan orang-orang seperti itu, mau tidak mau harus hidup mandiri. Kasihan itu. Nah, maka itu sisi indah kenapa Islam tidak menghapus perbudakan. Nah, khairan di sini mencakup dua hal. Khairan dari sisi agama dan khairan dari sisi duniawi. Khairan dari sisi duniawi adalah kemampuan untuk hidup mandiri. Kemampuan untuk punya kreativitas, punya skill untuk kemudian hidup mandiri sebagai orang merdeka. Kemudian yang ketiga, yang terakhir untuk mukhasis muttasil adalah tarsis dengan sifat. Nah, sifat di sini ma'asyara adalah sesuatu yang menunjukkan secara makna yakhtasu bihi khusus untuk sebagian anggota am. Bentuk realnya sifat di sini boleh jadi na'at secara nahwu boleh jadi na'at, badal ataupun hal. Contoh na'at, famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Laki-laki merdeka yang tidak punya kemampuan untuk menikahi wanita merdeka, maka boleh menikah dengan ma malakat aymanukum, dengan budak-budak yang kalian miliki. Min fatayatikum, dari perempuan-perempuan budak-budak kalian, budak-budak perempuan kalian, al-mu'minat, yang memiliki sifat dia beriman. Maka di sini taksesnya di sini al-mu'minat. Fatayatikum, maka ini am. Kenapa? Karena jamak mudhaf. Fatayatikum, maka ini am. Maka ini mencakup budak perempuan yang mukminah, ahli kitab dan musyrik. Ketika kemudian ada, maka kemudian ada taksis al-mu'minat, maka berarti tidak mencakup ya, kitabiyah apalagi musyrikah. Maka hanya boleh menikahi budak yang muslimah. Kalau mau nikah laki-laki merdeka, mau nikah dengan budak milik temannya, maka hanya boleh budak mukminah. Contoh badal, walillahi 'ala nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Menjadi hak Allah, menjadi kewajiban semua manusia, yaitu sebagian manusia yang mukallaf, hijjul bait, untuk berhaji ke Ka'bah. Man itu badal dari Anas. Maka Anas di sini boleh jadi orang yang punya duit, orang yang kaya ataupun tidak. Kemudian dikasih badal man, yaitu orang yang mampu jalan perjalanan ke sana. Maka berarti orang-orang miskin yang tidak memiliki kemampuan tidak tercakup dalam ayat ini. Contoh hal, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa yang membunuh mukmin secara sengaja, muta'ammidan sengaja, maka balasannya adalah neraka, khalidan fiha, dia lama di dalam neraka. Artinya tidak sengaja tidak mendapatkan hukuman semacam ini. Ya, demikian yang kita bahas dalam kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.